Cinta tak berarti melipatmu, jadi ku ngerti ono hati siramu. Nangin nangin mong sewakak konjo, bodo rewan ini ngungkapi trisno. Yang ku pandang kemerlap yang melipatmu, terpampang gambar waru neng hatimu. Nanti kapan abot iki orang mau cukup, mong jadi konjo mesra merkekan.